Setiap pagi dan petang. Kemudian sunnahnya berwudu di rumah, tidak di masjid. Kemudian kisah tentang orang yang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid, tetapi dia tidak pernah tertinggal sholat jamaah. Lalu disarankan untuk membeli kendaraan, dia menolak. Dan ternyata penolakan ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Ada keutamanya. Sekarang kita lanjutkan 1056. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, "Hadatil biqa'u haula al-masjid." Ada tanah kosong yang cukup luas di sekitar Masjid Nabawi. Pekarangan gitu. Fa arada Banu Salimah, lalu orang-orang Bani Salimah, salah satu marga, ayyan takilu qurbal masjid, mereka ingin pindah rumah ke dekat masjid karena ada lahan kosong di dekat Masjid Nabawi. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu niat mereka adalah baik agar setiap waktu bisa berjamaah di masjid, niat ibadah. Tetapi setelah berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tabayyun. Salah satu sunnah adalah tabayyun. Apakah betul berita tersebut? Banyak dari kita yang ketika mendapat kabar tidak tabayyun, langsung mengambil sikap, langsung bereaksi, langsung marah. Ini salah. Ketika datang berita, wajib bagi kita untuk bertabayyun. Nabi bertabayun kepada orang-orang Bani Salimah, balagoni annakum turiduna antantakilu qurbal masjid, telah sampai kabar kepadaku bahwa kalian akan pindah ke dekat masjid, betulkah? Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasul, qad aradna dhalik, kami ingin pindah rumah dekat dengan masjid, tentu semata-mata niat ibadah. Apa kata Nabi? Bani Salimah diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum, wahai Bani Salimah, rumah-rumah kalian itu ditulis, rumah-rumah kalian itu ditulis. Ditulis apanya? Ditulis langkahnya. Kalau dari rumah kalian ke masjid 5 meter misalnya, yang ditulis 5 meter. 10 meter yang ditulis 10 meter. 15 meter yang ditulis 15 meter. 100 meter yang ditulis 100 meter. Berarti Nabi tidak membolehkan. Nabi tetap menyarankan kepada Bani Salimah tetap ya, karena ditulis. Faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kami tidak senang, ya. Kami tidak senang untuk tidak setelah mendapat nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena jarak itu ditulis, asar itu ditulis. Mendengar ucapan Nabi ini, maka mereka membatalkan niatnya. Mereka tidak suka berpindah, sebagaimana kisah orang Ansor yang sudah lewat. Ya, ini menunjukkan bahwa jangan mengambil keputusan sendiri. Sunnah untuk bertanya kepada orang soleh. Sunnah untuk berembuk. Ya, walaupun kita menganggap itu baik, itu benar, itu berpahala, itu mendatangkan manfaat, tapi tetap disunahkan kita bertanya, berdiskusi, berdialog dengan ahli ilmu. Ya, ini salah satu contoh. Berapa banyak di antara kita, panitia pengajian misalnya, ingin melakukan sesuatu yang di mata mereka baik, dengan mengadakan ini, dengan mengadakan itu, baik. Ya. Tetapi setelah ditanyakan kepada ahli ilmu, ternyata itu tidak baik, ternyata itu salah, sebagaimana yang terjadi dalam kisah. Ya. Maka jangan kita tinggalkan orang-orang yang berilmu, apalagi yang lebih tua, apalagi yang lebih senior. Karena al-barakatu ma'al akabir, keberkahan itu ada di mana? Keberkahan itu bersama dengan orang-orang tua. Ya, maka jangan kita tinggalkan orang-orang tua kita yang telah lebih dulu berdakwah, yang telah lebih dulu beribadah, yang telah lebih dulu meniti manhaj yang hak ini. Jangan kita lupakan mereka. Apalagi jelas mereka lebih berilmu, maka tidak boleh kita tinggalkan. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bikul hadis al-'abdu qad yaqdiru amran yadhunnu fihi al-khair wa yakunu al-khairu fi ghairihi. Seorang hamba kadang-kadang menyangka bahwa sesuatu itu baik, ternyata justru tidak baik. Lihat dari Salimah, menyangka dengan pindah rumah dekat masjid itu baik secara logika akal, karena kemungkinan masbuk kecil, kemungkinan terlambat kecil, apalagi tidak berjamaah kemungkinan kecil. Kalau jauh tentu ada rasa malas, mungkin telat dan seterusnya. Secara logika ternyata salah. Ya. Ini Nabi masih hidup, maka langsung ditegur. Nah, sekarang Nabi sudah tidak ada, maka siapa pewaris para Nabi? Ulama, warasatul anbiya, orang-orang yang berilmu. Maka tanyakan dulu sebelum kita melangkah, sebelum kita berbuat di dalam manhaj ini, dalam masalah dakwah, tanyakan. Mereka lebih ahli, mereka punya dalil yang kita belum tahu barangkali. Ya, dan para ulama itu jauh wawasannya. Apa yang kita tidak terpikir, mereka terpikir. Dan contoh misalnya fatwa Syekh Al-Albani waktu itu, ya kan? Umumnya orang-orang awam marah dengan fatwa beliau, bahwa kaum muslimin di Palestina lebih baik meninggalkan Palestina. Ya. Tetapi tidak tahu bahwa fatwa ini kalau dijalankan luar biasa hasilnya. Ya. Karena ulama itu jauh wawasannya. Seperti Nabi SAW, keputusan Nabi untuk menandatangani perjanjian Hudaibiyah ini menjengkelkan sebagian dan umumnya para sahabat. Bayangkan, kalau ada orang kafir Mekah membela ke Madinah, menyeberang ke Madinah, membela Madinah negara Islam, harus dipulangkan. Tapi kalau ada orang Madinah, penduduk Madinah membelot ke Mekah, tidak usah dipulangkan. Ini salah satu perjanjian yang menjengkelkan para sahabat. Nabi mau menandatangani perjanjian. Umar luar biasa. Umar geram, ya Rasul, bukankah kalau kita perang mereka masuk neraka, kalau mati, kalau kita mati masuk surga? Nabi menjawab, iya. Bukankah engkau telah bermimpi bahwa engkau masuk ke Mekah dengan menggunduli rambut, berarti tahallul? Kita sekarang boro-boro tahallul, balik lagi, enggak boleh masuk Mekah, dihalang-halangi oleh Abu Sufyan. Mana mimpi engkau? Bukankah mimpi seorang nabi itu wahyu? Jawab oleh Nabi satu persatu. Dan apa yang terjadi setelah perjanjian ini ditandatangani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata baru ketahuan, bahwa keputusan Nabi ini, perjanjian ini sangat-sangat menguntungkan kaum muslimin. Karena banyak sekali orang-orang Mekah yang ingin nyebrang ke Madinah, yang ingin hijrah ke Madinah, kan gak boleh. Dan ditolak oleh Nabi, dilarang, karena Nabi sangat menghormati perjanjian walaupun terhadap orang kafir. Ditolak, tidak diterima masuk Madinah. Maka mereka, orang-orang Mekah yang membelot dari Mekah, tidak boleh masuk Madinah. Mereka berada di jalan, mereka membuat tempat khusus, kan banyak puluhan, hampir seratusan. Nah, itu ketika orang-orang Mekah lewat di situ, dirampas. Tentu Nabi tidak bertanggung jawab karena bukan warga Madinah. Ini kira-kira. Jadi keputusan orang yang berilmu itu jauh. Oleh karena itu, jika kita bersama dengan orang-orang yang berilmu, lalu mereka memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan akal logika kita, sabar. Barangkali ada sesuatu yang kita tidak tahu, tapi mereka tahu. Istihbabu istisyaratil awam ahlal ilm fi umurihim. Disukai bagi orang-orang awam itu untuk bermusyawarah kepada ahli ilmu dalam perkara mereka, masalah dakwah, masalah bangun masjid, masalah mendirikan sekolahan, dan seterusnya. Jangan tinggalkan ahli ilmu, kecuali masalah bangunan, bagusnya bagaimana, kuatnya bagaimana, tentu serahkan kepada ahli. Kemudian hirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala biqa'i jihadil madinati amiratan bisakiniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekitar Madinah itu penuh dengan penghuni. Jadi jangan ngumpul di satu tempat, jangan ngumpul di dekat masjid saja, tapi terpencah. Ada yang di sana, ada yang di barat, ada yang di timur, utara, selatan. Tentu ini lebih kuat daripada berkumpul di satu tempat yang dekat masjid. Coba seandainya Nabi mengizinkan Bani Salimah untuk pindah rumah dekat masjid, tentu apa kira-kira? Yang lain ngikut. Tentu tidak baik ini. Maka dilarang, walaupun niatnya baik. Belum ada, kalau ada perluasan akan jadi sulit, harus memindahkan warga-warga yang ada di situ, maka dibiarkan tanah kosong. Ya. Dan perluasan Masjid Nabawi, perluasan Masjidil Haram, maka tetap menjadi masjid. Kita tidak boleh berpendapat bahwa Masjid Nabawi yang dan Masjid Haram yang sholat di situ ribuan kali lipat lebih baik dari sholat lain, itu Masjid Nabawi waktu itu sekian. Ya, misalnya tahu riwayatnya sekian, ya, sekian meter kali sekian meter. Maka selebihnya bukan Masjid Nabawi karena perluasan. Betul? Salah. Salah. Ketika sebuah masjid itu diperluas, maka yang tadinya jalan sekarang jadi masjid. Yang tadinya trotoar sekarang jadi masjid. Yang tadinya halaman sekarang jadi masjid. Yang tadinya kebun sekarang jadi masjid. Nanti tahiyatul masjid di situ boleh. Ah, begitu juga Masjid Nabawi. Ya. Yeah. Adapun raudhah tidak. Raudhah sudah ditetapkan. Ditarik garis dari mimbar di mana beliau berdiri khutbah sampai hujrah beliau. Rumah beliau ditarik garis, yaitu garis apa? Diagonalnya, ya. Nah, kemudian ditarik ke kiri ke kanan, nah, kotak itu maka sampai kapanpun tidak bertambah. Ya, tidak mungkin bertambah. Adapun Masjid Nabawi, Masjidil Haram bisa bertambah. Dan ketika bertambah sekali lagi, keutamaannya sama dengan sebelumnya. Ya. Dan bagaimana saf pertama mengikuti penambahan? Ya. Bagaimana saf pertama kan yang paling afdol saf pertama? Maka apakah saf pertama di zaman Nabi? Tentu tidak, saf pertama hari ini. Ya. Bukan saf pertama di zaman Nabi. Saf pertama di zaman Nabi kalau sekarang mungkin bisa saf ke-15, saf ke-20. Ya. Tetap yang utama saf pertama. Kullama kathurat al-khutu zadal ajru kathratan. Setiap langkah bertambah banyak, maka pahala juga bertambah banyak. 10 langkah 10 pahala, 20 langkah 20 pahala, dan seterusnya. A'malul birri idza kanat khalisatan tuktabu atharuha hasanah. Amal kebaikan itu akan ditulis asar-asarnya. Langkah kakinya, kemudian darah yang mengalir, kemudian lecet-lecet, kemudian kaki buntung, jari buntung, dan seterusnya. Ketika itu semua digunakan untuk ketaatan. Ya. Ketika itu digunakan untuk ketaatan, maka akan ada bekas nanti. Dengan syarat ikhlas. Dengan syarat ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tentu tidak. Ya. Walaupun mati bahkan di medan perang membela agama Allah, membela Islam, sebelum dia terbunuh dia berhasil membunuh puluhan musuh misalnya, tapi dia tidak ikhlas, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dosa. Orang yang riya bukan hanya tidak pahala, tapi dapat dosa. Ya. Istihbabus sukna bi qurbil masjid illa liman hasalat lahu manfaatun ukhra. Disukai tinggal di dekat masjid kecuali ada manfaat lain. Ya. Kalau memang kita ditakdirkan rumah kita dekat masjid, mungkin kita sudah tinggal di rumah kita bertahun-tahun, kemudian dibangun masjid, 10 meter dari rumah kita, ya sudah, kita nikmati. Tidak perlu kita menjauh agar langkah kaki kita jadi banyak. Tidak perlu, ya sudah, nikmati saja. Tapi yang sudah jauh, ya sudah, tidak usah mencari rumah dekat masjid. Masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri. Ya, 1057. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'dhaman nasi ajran fis shalah. Sesungguhnya manusia yang pahalanya terbesar di dalam salat, yang paling besar pahalanya dalam salat adalah ab'aduhum ilaiha mamshan, yang paling jauh berjalannya. Tentu ini dari satu sisi, tentu sisi kekhusyuan, mengikuti sunnah Nabi apa tidak, dan seterusnya, tentu dipertimbangkan. Ini salah satu, ya, salah satu faktor. Nah, seandainya sama-sama khusyuk, sama-sama mengikuti sunnah Nabi, sama-sama ikhlas, yang paling, yang lebih besar pahalanya siapa? Yang paling jauh berjalan. Fa'ab'aduhum, kemudian yang lebih jauh lagi, yang lebih jauh lagi, dan itu seterusnya. Walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imam, orang yang menunggu-nunggu sholat lalu dia sholat bersama imam. Nunggu dulu, imam lama enggak datang-datang, dia sabar menunggu. Ini terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman Abu Bakar, terjadi di zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan tidak terjadi sekarang. Sekarang tidak terjadi. Ya. Datanglah datang imam, kalau sudah ada suara komat. Ya. Datang nggak datang. Kalau dulu nggak datang ditunggu-tunggu. Gitu. Sudah datang siap, bahkan imam yang berhak menyuruh qomat. Kata imam, qomat, mau orang-orang masih sholat qobliyah atau masjid nggak peduli, bilang nggak peduli, kan sunahnya begini. Kata imam, qomat. Kata Nabi sebagai imam, nanti dulu. Walaupun banyak yang menunggu-nunggu. Ya. Ah, sekarang tidak. Imam sudah siap, jamaah juga sudah enggak ada yang sholat qobliyah. Belum qomat-qomat. Nunggu suara itu. Ya. Di suara itu lebih sakti dari imam. Ya. Imam luar biasa, mempunyai hak besar. Tidak boleh dikalahkan oleh siapapun. Ya. Itu untuk qomat. Kalau azan tentu muadzin. Yang paling tahu kapan azan muadzin. Adapun yang berhak kapan harus qomat, imam, bukan muadzin. Walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imam. Orang yang menunggu-nunggu sholat lalu dia sholat bersama imam, tapi dia nunggu-nunggu dulu. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, mungkin 15 menit. A'zamu ajran, ini lebih besar pahalanya daripada minalladhi yusalli thumma yanam, daripada orang yang sholat lalu tidur. Dia enggak sabar nunggu imam. Lalu imam kelamaan, itu zaman dulu terjadi. Karena memang sekali lagi hak imam. Maka 10 menit dia tidak keluar, 15 menit dia tidak keluar, ini hal yang biasa. Ah, banyak dari mereka enggak sabar karena ada keperluan. Ah, salat dulu. Ya. Ah, walaupun sah tentunya, tetapi yang lebih besar pahalanya yang tadi, yang menunggu. Ya. Bahkan di hadis lain nanti akan ada penguasa-penguasa seperti ini. Akan ada penguasa-penguasa yang mengakhirkan sholat. Mungkin kalau di kita sholat duhur sudah hampir jam 1, sholat asar sudah jam 4 misalnya. Kata Nabi, sholatlah dulu, sholat di awal waktu. Nanti kalau para penguasa itu datang, karena penguasa itu kan jadi imam, tidak seperti sekarang kan. Jadi penguasa itu ya jadi imam, yang menguasai satu negeri itu jadi imam. Maka ketika Utsman dikepung rumahnya, Utsman selaku khalifah waktu itu dikepung, di demo, siapa yang jadi imam? Pemberontak, para pemberontak yang dari Mesir, dari Syam, yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah, mereka yang jadi imam. Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang lain jadi makmum. Utsman tidak keluar. Utsman tidak keluar rumah. Ya. Keluar tentu langsung dibunuh. Karena mereka menginginkan Utsman turun dari jabatan. Ya. Dan seluruh sahabat sepakat menyarankan kepada Utsman untuk tidak turun. Ya. Yang jadi imam siapa? Umar. Sampai keluar ucapan beliau yang sangat bagus sekali, ditulis oleh para imam ketika beliau ditanya, ya imam, ya amirul mukminin, yang mengimami kita adalah orang-orang yang kita benci. Pemberontak itu dibenci, orang zalim. Bagaimana kita sholat bersama mereka? Keluarlah jawaban beliau yang sangat terkenal, bahwa sholat adalah perbuatan terbaik seorang muslim. Adakah amal terbaik yang baiknya melebihi, menyamai sholat? Tidak. Tidak ada setelah iman. Ya kan? Sholat. Ya, syahadat itu kan iman. Syahadat tanpa iman kan percuma. Syahadatnya orang munafik. Nah, apabila orang-orang buruk melakukan kebaikan, yaitu sholat, ikutlah bersama mereka. Jadi beliau menasihati para sahabat untuk tetap bermakmum kepada imam pemberontak itu. Ya. Ini fitnah yang sangat besar hari ini. Dan berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Nah, ketika kita dipimpin oleh penguasa yang sekaligus jadi imam, yang sering mengundur-undur waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat, maka kita disuruh sholat dulu awal waktu, kemudian ketika penguasa datang untuk mengimami, kita ikut sholat lagi. Agar apa? Agar tidak ada fitnah. Ya. Yeah. Nah, rakyat disuruh taat kepada penguasa, tidak boleh mencaci, memaki, menjelek-jelekkan. Ya. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Kullama kathurat al-khuta ila al-masjid, kathurul ajr. Setiap kali langkah bertambah banyak, langkah ke masjid, maka pahalanya pun bertambah banyak. Setiap kali kita tambah berat melakukan kewajiban, pahalanya pun lebih banyak. Datang ke masjid, datang ke majelis ilmu dengan membawa mobil bagus, nyaman, apakah berpahala? Berpahala. Dengan naik motor, kalau hujan kehujanan, panas-panasan, lebih besar pahalanya. Dengan berjalan kaki, lebih besar pahala. Dan begitu seterusnya. Allah Maha Adil. Al-imamu yakunu min afqahin nas wa aqra'ihim li kitabillah. Imam disyaratkan dia yang paling faqih, faham fikih. Sholat itu pakai usul apa tidak, dia paham. Sholat itu rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, apakah kedua telapak kaki ditempelkan apa dijauhkan, dia paham. Mestinya seperti itu. Yang kedua, wa aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya. Ini yang lebih didahulukan daripada yang lain. Tentu terambil yang paling baik di antara yang ada. Rata-rata yang berjamaah di situ hafal 4 surat pendek misalnya. Ya kan? Si fulan ini hafal 5, yang 5. Ya kan? Rata-rata hafal 2 surat pendek, si fulan 3, si 3. Ya. Jadi mana yang terbaik? Ini beda dengan dari membahas ilmu. Kalau ada ya silakan, nggak ada ya nggak usah. Gitu. Beda dengan imam, harus ada. Kalau ada yang seperti ini, yang paling kan pasti ada, walaupun sedikit hafalan. As-salatu ma'al imami fiha takthirun li sawadil muslimin wa fihi idharun li wahdatihim wa tamasukihim mimma yurhibu aduwa. Salat bersama imam ini menyebabkan kaum muslimin terlihat jumlah banyaknya. Coba kalau kita tidak ada jamaah salat, tidak ada jumatan, tidak ada sholat Id, maka tidak terlihat bagaimana banyaknya jumlah kaum muslimin. Sholat sendiri-sendiri. Ya. Ini salah satu hikmah. Kenapa kaum muslimin berkumpul sehari 5 kali, seminggu sekali, setahun 2 kali, untuk menunjukkan jumlah banyaknya kaum muslimin. Wafihi idharun li wahdatihim wa tamasukihim, dan untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin ini satu, kaum muslimin ini bersatu, kaum muslimin ini tidak bercerai-berai. Ya. Walaupun di dalamnya ada yang berantem, tapi enggak kelihatan oleh musuh, ya kan? Yang kelihatan oleh musuh apa? Kaum muslimin lurus, rapat, bahu menempel bahu sebelah, kaki menempel kaki sebelah, ini yang dilihat oleh orang kafir. Mereka akan mengatakan betapa bersatunya kaum muslimin. Ini bisa menggetarkan mereka. Ya. Walaupun di dalamnya perselisihan tentu ada. Abu Bakar dan Umar pernah berselisih apa belum? Pernah, sering. Tapi tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Ya. Yang dilihat oleh orang kafir, zahirnya betapa kaum muslimin lurus, rapat, sholat bersaf-saf, dan ini menggetarkan mereka. Maka disunahkan kita berjalan menuju sholat Id, menempuh satu jalan pulangnya, menempuh jalan yang lain. Orang-orang kafir akan melihat. Tadi yang lewat sini, si ini yang lewat sini udah lain lagi. Padahal mutar-mutar rupin. Nah ini salah satu hikmah. Bagaimana kita disuruh turhibu nabihi adumakum fa'adumallahu aduwa. Takut-takutilah musuh Allah dan musuh kalian. Kita disuruh menakut-nakuti mereka. Jangan terbalik. Kaum muslimin ditakut-takuti. Awas Amerika, awas Rafido, awas Anu, awas Anu. Berarti kita menakut-nakuti kaum muslimin, enggak ada sunnahnya. Kita disunahkan menakut-nakuti orang Yahudi, orang Nasrani, takut-takut. Ya. Kalau antum punya orang Yahudi, punya teman Yahudi, hati-hati kaum muslimin. Hati-hati kaum muslimin, ya. Awas. Siap diserang. Jadi jangan nakut-nakuti kaum muslimin. Takut-takutilah orang-orang kafir. Ya. Kalau lagi orang awam enggak tahu apa-apa, jangan ditakut-takuti. Ya, tenangkan mereka. Jangan bersedih. Jangan merasa rendah jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Yang terakhir, as-salatu ma'al imami li hadhihi al-umur aqdamu mimma yusbiquhu biha thumma yana. Salat bersama imam dalam keadaan seperti tadi, menunggu, ini jauh lebih baik daripada mendahului imam lalu tidur. Ya. Orang yang menunggu salat sudah dianggap sholat. Kita menunggu sholat nih. Kita mau jalan ke Bekasi, tanggung 10 menit lagi asar. Nah, kita nunggu di masjid 10 menit. Maka selama 10 menit itu kita dicatat sudah sholat. Seolah-olah kita sedang sholat, padahal kita tiduran ngobrol. Ya. Karena kita berniat menunggu sholat. Ya, 1058. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Bashiru al-masyayin fi dhulal ila al-masajid. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan. Berjalan menuju masjid. Orang yang berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap, berikan kabar gembira bahwa bin nurit ta' yaumal kiamat. Nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Salat apa ini? Nah, tentu isya dan subuh. Maghrib tentu belum gelap. Bahkan habis maghrib kan belum gelap. Ya. Yeah. Tentu yang dimaksud di sini adalah isya dan subuh. Dua-duanya gelap. Nah, orang yang berjalan di kegelapan ini menuju masjid, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Apakah ini berfawaid? Jangan pakai senter. Matikan lampu-lampu jalanan. Tentu tidak. Ya. Karena yang dimaksud di sini adalah keutamaan berjalan ke masjid untuk berjamaah sholat isya dan subuh. Karena goliknya sholat isya dan subuh itu gelap, maka bahasa yang keluar dari lisan Nabi ini. Jadi ini bukan syarat. Ini bukan syarat. Jadi syaratnya kalau menuju masjid untuk berjamaah sholat isya dan subuh harus gelap-gelapan? Tidak. Goliknya gelap, itu saja. Sama dengan Nabi mengatakan Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, mengikir gigi, mentato badan, menyambung rambut. Wanita-wanita seperti itu dikutuk, dilaknat oleh Allah. Kenapa Nabi menyebut wanita? Karena yang melakukan itu semua hari itu wanita. Enggak ada laki-laki yang mentato badan, menyambung rambut, mencukur alis, mengikir gigi, tidak ada hari itu. maka tidak boleh kita fahami bahwa itu syarat yang dikutuk dan dilaknat orang yang mentato, mencukur alis adalah wanita. Berarti kalau laki-laki tidak apa-apa, betul? Salah. Ya. Jadi itu bukan syarat. Termasuk di sini gelapnya ini bukan syarat, tetapi sifat. Sifat sholat isya dan subuh adalah gelap. Ya. Oleh karena itu ucapan Nabi ini berlaku setiap malam. Padahal apakah setiap malam gelap, gulita? Tentu tidak. Malam tanggal 13, 14, 15, 16, 17 kan terang, insyaallah. Ya, terang. Tapi tetap saja hadis ini berlaku. Ya. Ah, tahulah kita bahwa yang dimaksud adalah isya dan subuhnya, bukan gelapnya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, di dalam sanadnya ada kedhaifan, tetapi ada hadis lain yang bisa dijadikan syawahid, yaitu hadis Anas bin Malik dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan lain-lain. Oleh karena itu hadis ini menjadi sahih. Hadis sahihnya dari sahih. Fikul hadis. Istihbabu idharil husra li ahli al-iman yawm al-qiyamah. Disukai memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Antum punya teman yang tidak pernah ketinggalan sholat qobliyah subuh. Antum tanya kepada dia, kenapa engkau tidak pernah tinggalkan qobliyah subuh? Dia gak bisa jawab. Ya, saya memang senang saja, ada waktu. Ya, maka sunnah bagi antum sampaikan bahwa qobliyah subuh dua rakaat itu lebih baik dari dunia seisi. Ya. Jadi keutamaan itu, kabar gembira itu sampaikan bagi saudara-saudara kita yang belum tahu. Agar apa? Agar lebih semangat. Bukan agar dapat keutamaan, tidak. Ya. Tahu enggak tahu apakah seseorang dapat keutamaan? Dapat. Tahu enggak tahu apakah seseorang dapat dosa? Dosa yang terancam itu? Iya. Dia tahu riba itu haram. Haramnya seperti apa enggak tahu, pokoknya haram, dia tahu. Dia nekat. Dia nekat makan riba. Apakah dia mendapatkan dosa lebih besar dari dibanding dia menzinai ibunya? Dia enggak tahu hadis ini. Bahwa dosa riba terkecil adalah seperti anak laki-laki yang menzinai ibunya. Dia enggak tahu. Yang dia tahu riba itu haram, tapi dia nekat, nekat makan riba, bekerja riba. Apakah dia mendapatkan dosa yang lebih besar dari menzinai ibunya? Jawabnya, iya. Iya. Yeah. Jadi sebuah dosa, sebuah pahala akan didapat oleh orang walaupun dia enggak tahu dosanya sebesar itu, pahalanya sebesar itu, tetap dia dapat. Yeah. Yang penting dia tahu bahwa itu dosa. Yeah. Ada orang mencuri. Taruhlah di Saudi mencuri. Apakah dipotong tangan? Potong, walaupun dia enggak tahu kalau mencuri itu dipotong tangan. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Poin selanjutnya, al-ibadu yakununa fi dhulmatin illa ahlal iman. Para hamba itu pasti berada dalam kegelapan, pasti akan berada dalam kegelapan, kecuali orang-orang yang beriman. Karena iman diibaratkan seperti cahaya, terang benderang. Maka orang-orang kafir berada dalam kegelapan yang luar biasa. Yeah. Kegelapan di dalam kubur, kegelapan ketika mereka dibangkitkan, dan mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Allah menjawab, karena dulu engkau melupakan ayat-ayat kami, maka sekarang kami melupakan engkau. Ini balasan bagi orang-orang kufar, gelap. Kemudian al-huffadu ala salatil fajri wal isya fi jama'atin walladhi yaksibu sahibahun nur yawm al-qiyamah. Wadhalika anna Allah la yajma'u ala ibadihi dhulmat ad-dunya wal akhirah. Orang-orang yang menjaga jamaah salat subuh dan salat isya, mereka itulah orang yang mengusahakan cahaya. Mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat, dan Allah tidak akan mengumpulkan seorang hamba, hamba Allah yang taat, berada dalam kegelapan dunia dan kegelapan akhirat. Di dunia mereka gelap saat melangkahkan kaki ke masjid, maka di akhirat diganti dengan terang benderang. Fanawwara lahum tariqahum bi fadli rahmatihi bi ibadatihim fid dunya. Maka Allah terangi mereka sehingga mereka berada dalam terang benderang. Ya. Ada pertanyaan? Apabila dalam jemaah yang paling banyak hafalannya adalah anak yang belum balik, dapatkah anak tersebut menjadi imam? Bisa. Dengan syarat anak ini umayyiz, tahu gerakan sholat, sholatnya benar. Contohnya yaitu anak tiri Nabi, anaknya Ummu Salamah dan Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, jandanya yaitu Ummu Salamah dinikah oleh Nabi, dan anak tirinya menjadi imam di kaumnya. Itu kecil sekali, mungkin belum balik, pakaiannya kurang sempurna. Ketika menjadi imam itu pakaiannya kurang sempurna, hampir-hampir terbuka auratnya. Nabi menyarankan kepada kaum muslimin di situ, belikan imam kalian pakaian yang layak. Ya. Umar bin Abi Salam kecil, tapi hafalannya banyak. Dan ini terjadi di beberapa tempat. dan sepanjang zaman. Anak-anak kecil menjadi imam karena hafalannya banyak. Mohon dijelaskan perbedaan antara bid'ah dengan sunnah takririyah, karena para ahli bid'ah selalu menyamakan amalan mereka dengan sunnah takririyah dengan alasan amalan tersebut baik dan Nabi mendiamkan. Nabi mendiamkan para sahabat tahlilan. Nabi mendiamkan para sahabat mengadakan maulid. Nabi mendiamkan para sahabat mengucapkan selawat dariah. Jawabnya tidak semua. Enggak ada para sahabat mengadakan maulid lalu didiamkan oleh Nabi. Para sahabat melakukan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari lalu didiamkan oleh Nabi, tidak ada. Tidak ada. Kalau para sahabat habis salat Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Nabi dengar, Nabi diamkan. Berarti taqabbalallahu minna wa minkum sunnah. Sunnah apa? Sunnah takririyah. Jangan yang tidak ada di zaman Nabi, berarti tidak ditakrir oleh Nabi. Yeah. Apakah semua perbuatan sahabat itu selalu didiamkan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi? Tidak. Ada yang ditakrir, ada yang dilarang. Mana contoh yang dilarang oleh Nabi? Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib mengganti doa menjelang tidur, amantu binabiyikal ladhi arsalta, diganti oleh Al-Barra menjadi amantu birasulikal ladhi arsalta, aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi di sini diganti oleh Al-Barra bin Azib menjadi Rasul. Lebih buruk apa lebih baik? Lebih baik. Nabi enggak terima, Nabi marah. Nabi mengatakan, jangan engkau rubah apa yang keluar dari mulutmu. Ma kharaja minni ilal haq, yang keluar dari mulutku ini adalah al-haq. Tidak ditakrir. Maka orang yang mengatakan seandainya para sahabat waktu itu ngadain maulid tentu akan ditakrir oleh Nabi, seandainya para sahabat mengadakan tahlilan akan ditakrir oleh Nabi, ini tidak beralasan sama sekali. Ya. Nah, berapa banyak para sahabat yang melakukan sesuatu ditegur oleh Nabi. Berarti tidak semua yang dilakukan oleh sahabat akhirnya menjadi sunnah takririyah. Adakah syariat mengangkat tangan ketika berdoa pada saat ziarah kubur? Kapan saja ya. Mengangkat tangan itu tidak ditentukan di mana. Kapan saja berdoa mengangkat tangan boleh, tidak mengangkat tangan boleh. Adapun mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiak Nabi, itu ada pada sholat istisqa. Kemudian ketika beliau beristighosa di dalam kemah itu bersama Abu Bakar, ditemani oleh Abu Bakar enggak ikut. Adapun dengan satu jari, yaitu ketika beliau khutbah Jumat. Artinya ada tempatnya masing-masing. Ketika sedang safar dan akan ikut berjamaah dengan mukimin, mereka sudah sholat 2 rakaat, kemudian kita masuk. Apakah ketika imam selesai dan salam, kita ikut salam atau menambah 2 rakaat? Berselisih para ulama tentang hal ini. Yeah. Saya kira yang berpendapat langsung salam hanya Ibnu Hazm. Yeah. Selain beliau berpendapat tambah 2 lagi. Yeah. Tapi pendapat seorang ulama berhadapan dengan jumhur ulama belum tentu jumhur yang benar. belum tentu yang sendirian itu salah. Ya, wallahu a'lam, saya tidak bisa membantu. Rumah saya di depan musola, apakah anda harus ke masjid yang lebih jauh? Jangan. Sholatlah di masjid terdekat. Ya, musola itu adalah masjid. Istilah musola ini istilah yang salah. Nabi tidak pernah menamakan masjid sebagai musola. Ada musola tanah lapang yang dipakai oleh Nabi untuk sholat Id dan sholat mayat. Berarti bangunan yang dipakai untuk sholat berjamaah tidak tepat disebut musola. Tepatnya disebut masjid. Hanya masjid yang bukan jami. Masjid ada dua, masjid jami dan masjid bukan jami. Masjid jami adalah masjid yang dipakai sholat Jumat. Masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, ya bukan masjid jami. Dan hukumnya sama, etika tayatul masjid, tidak boleh berjualan di situ, tidak boleh mengumumkan barang yang hilang, sama. Karena sama-sama masjid. Sholatlah di masjid terdekat, jangan yang jauh. Apapun yang terjadi di masjid itu, walaupun banyak sekali bid'ah di situ, ikuti sunnahnya, jangan ikuti bid'ahnya. Ya, karena dari takbir sampai salam tidak mungkin bid'ah semua. Ya, tidak mungkin. Hanya paling awal-awal sholli. Habis itu takbiratul ihram kan sunnah. Ya. Masuk habis sholli bid'ah lagi, bid'ah lagi, bid'ah lagi sampai salam bid'ah semua, ya enggak mungkin. Saya kira enggak ada. Ya. Pasti bercampur antara sunnah dan bid'ah. Sunnahnya kita ikuti, bid'ahnya jangan. Apabila bangun kesiangan sampai terlewat waktu subuh, bolehkah diqadha? Bukan diqadha, sholat subuh langsung. Matahari sudah terbit, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi, beliau sholat. Bahkan beliau menyempatkan sholat qobliyah subuh. Kalau matahari sudah terbit. Kalau matahari belum terbit, mungkin 10 menit lagi, 15 menit lagi, maka jangan qobliyah subuh. Yeah. Mengejar waktu. Bagaimana dakwah atau kajian dengan memakai MC, host, artis? Jangan ya, jangan. Ini mengecilkan ilmu, membesarkan mantan ahli maksiat, ya. Nama ahli maksiat tidak boleh diangkat, ya. Jangan membesarkan yang bukan ilmu, besarkanlah ilmu, ya. Kalau begini nanti ilmu jadi kecil, yang besar artisnya itu, ya. Mereka barangkali ingin dakwah ini diikuti oleh banyak orang, orang-orang awam, maka mereka menempuh cara-cara seperti itu. Mereka tidak yakin bahwa dakwah ini berhasil atau tidaknya, akhirnya pengikutnya sedikit atau banyak, serahkan kepada Allah. Para da'i, para panitia hanya berusaha bagaimana mengajak orang untuk ngaji. Itu saja, menyampaikan. Akhirnya banyak yang ngaji atau tidak, banyak pengikut atau tidak, serahkan kepada Allah. Apakah para nabi, para rasul ketika berdakwah selalu berakhir dengan banyak pengikut? Tidak. Ada yang pengikutnya kurang dari 10. Ada yang pengikutnya cuma 2-3. Bahkan kata Nabi, wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah kita katakan bahwa nabi ini kurang kreatif misalnya? Coba kalau Nabi ini kreatif, nah, cari orang-orang terkenal, kan pasti ada kan di zaman yang disukai oleh masyarakat. Ya. Nah, tidak, dakwah sampaikan apa adanya. Allah yang akan membuat dakwah ini berakhir dengan pengikut yang banyak atau sedikit atau tidak ada pengikutnya. Karena akhir dari dakwah adalah surga. Surga. Ya, bukan banyaknya pengikut. Kalau begitu para nabi, para rasul gagal. Kalau begitu kiai-kiai, ustaz, mubalig hari ini lebih hebat dari para nabi, para rasul. Karena para dai, para ustaz hari ini banyak pengikutnya, banyak jemaahnya, ratusan, ribuan. Sementara ada seorang nabi yang pengikutnya dua atau tiga orang saja, atau bahkan tidak punya pengikut tadi. Tentu kalimat itu batil. Tidak ada manusia semulia nabi. Tidak ada manusia yang sepadan dengan para nabi, para rasul. Walaupun nabi yang paling rendah. Yeah. Tapi karena Allah memang menghendaki tidak punya pengikut, ya begitulah jadi. Ya. Apakah kita katakan Nabi Musa banyak pengikutnya karena pintar dakwahnya? Tidak. Seluruh para nabi, para rasul sudah berdakwah dengan dakwah yang paling baik. Dakwah paling sabar, dakwah paling santun. Dakwah paling hikmah, paling bijaksana adalah para nabi, para rasul. Tidak ada yang menyamai. Tapi masih ada saja nabi yang tidak punya pengikut. Kenapa? Kehendak Allah. Nabi ini sudah menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Seorang imam harus tahu fikih dan hafalannya paling banyak di masjid dekat rumah saya. Imamnya hafalannya sedikit, cuman karena lebih tua dan disegani jadi imam. Apakah sholatnya sah? Sah. Sah. Tadi kan keutamaan saja. Sah. Bahkan jika imam itu batal, taruhlah kentut gitu, atau dia tidak mandi junub, makmum batal apa tidak? Makmum sah apa tidak? Sah. Dengan hadis yang sangat jelas, yaitu Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab solatnya tidak sah karena belum mandi junub. Tapi para makmum sah, tidak mengulang lagi. Bolehkah kita membiasakan solat tahajud berjamaah dengan keluarga kita? Boleh. Yang tidak boleh di, yang tidak boleh di mesti diumumkan. Ditentukan waktunya, ditunjuk imamnya di masjid anu, malam anu. Tidak boleh kecuali di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak boleh. Bid'ah. Yeah. Kecuali di rumah. Terjadi dengan apa spontan seperti Hudzaifah bermakmum pada Nabi, Ibnu Abbas bermakmum pada Nabi, kan di rumah bibinya Maimunah, bukan di masjid. Kapan makmum bergerak untuk salam ke kanan dan ke kiri di akhir salat? Apakah menunggu imam selesai salam kanan kirinya? Iya, selesai imam salam kedua ke kiri, kita baru salam ke kanan. Sunnah ketika safar adalah sholat di kosong. Bagaimana jika kita safar pada hari Jumat siang? Bagaimana tata cara sholat kosornya? Kalau kita tidak sholat Jumat, berarti kita sholat apa? Nah, tentu sholat duhur. Sholat duhur dua rakaat. Karena safar kan? Bolehkah bermakmum kepada orang yang sholat Jumat? Boleh. Boleh. Nah, beberapa kali sudah kita bahas bahwa sholatnya imam dengan sholatnya makmum tidak harus sama. Imam sholat Jumat, kita sholat duhur, tidak masalah. Imam sholat asar, kita sholat duhur, tidak masalah. Imam sholat raweh, kita sholat Isya enggak masalah. Antara imam dengan makmum beda sholat enggak masalah. Ah, kita mampir ke masjid di Surabaya misalnya safar, orang-orang sudah hampir selesai Jumatan, sebentar lagi qomat. Ah, kita mampir di situ ikut berjamaah dengan niat sholat duhur enggak masalah. Iya, dalam safar. Kalau bukan safar tentu kita wajib mendengarkan khutbah. Keberkahan bersama orang-orang yang telah tua, apakah termasuk orang-orang tua yang semakin tua semakin menjadi-jadi berkreasi ibadah? Ah, tentu tidak. Tentu tidak. Maksudnya yang tua, yang soleh, yang berilmu, sama-sama berilmu, yang satu muda, yang satu tua. Tentu yang muda harus memuliakan, menghormati yang tua. Adapun ahli maksiat, tidak. Walaupun dia tua, lebih mulia yang muda, yang taat. Anak berangkat ke kajian sudah berwudu, tapi di jalan ketika dibonceng suami berpegangan. Berpegangan tidak membatalkan wudu, ya. Tidak membatalkan wudu. Bahkan Nabi mencium Aisyah. Mencium Aisyah dan tanpa wudu beliau ke masjid mengimami sholat. Ya, berarti bersentuhan dengan istri tidak membatalkan. Ya, itu saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.